harusnya tak begini. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Kita tak ingin saling menyakiti. Kenapa kau mencoba jujur pada hati kita? Sering kita sembunyi di balik sikap dan kata, padahal hati kita.